Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Naam, jadi kita pada pembahasan dhammah sebagai alamat rafa'. Ada empat tempat: ismul mufrad, jamak taksir, jamak munakkas salim, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Naam. Fi'il mudhari' ضم نعم على مدرفة الضم الظاهر على آخره بسجري الضم الضم مقدرة يا رجعنا سد الأيوات يا kemudian وقوله ولم يتصل بآخر شيء dan tidak bersambung ya sesuatu dengan ujungnya akhirnya أي yaitu يشترط في المضارع الذي يرفع بالضمة يشترط dipersyaratkan في المضارع pada في المضارع الذي يرفع بالضمة yang dirفع dengan ضمة ظاهرة كانت أو مقدرة baik ضمهnya ظاهرة atau مقدرة dipersyaratkan alla yattasila bi akhirihi tidak bersambung dengan huruf terakhirnya nun niswa wala nun taukid خفيفة أو ثقيلة tidak boleh bersambung dengan huruf terakhirnya nun taukid خفيفة أو ثقيلة nun taukid yang khafifah yang tanpa tasydid yaitu yang disukun ya atau yang thaqila yang ditasydid طيب ولا ألف اثنين tidak boleh bersambung dengan tidak juga bersambung dengan ألف اثنين ولا واو جماعة tidak boleh dengan واو جماعة ولا ياء مخاطبة tidak boleh dengan ياء مخاطبة كما رأيت في الأمثلة المتقدمة كما رأيت sebagaimana yang telah kau lihat fil amthilatil mutaqaddimah pada contoh-contoh yang telah lalu. Nah, tidak bersambung dengan apa? Nun niswah. Nun niswah itu apa? Dhamir ya. Nah, tidak pula yang nun taukid khafifa atau thaqila ini huruf litakid. Wala alif itsnain ini juga dhamir fa'ilnya seperti nun niswah. Wala waw jama'ah tidak boleh dengan waw jama'ah ini juga dhamir ya mukhatabah juga dhamir na'am fil mudhari' jika bersambung dengan alif ithnain sebagai fa'ilnya bersambung dengan waw jama'ah sebagai fa'ilnya bersambung dengan ya mukhatabah sebagai fa'ilnya maka fil mudhari' itu masuk dalam kategori apa? Al-af'alul khum khamsah ya kan akan datang nanti tanda rafa'nya bukan lagi dengan dhamma tapi dengan thabatun nun sudah kita lewati pada pelajaran buku sebelum ini na'am ini setelahnya fa in ittasalat bihi nunun niswati rinciannya maka in ittasalat bihi nunun niswa apabila bersambung dengannya nunun niswah buniya ma'aha 'ala sukun. Buniya ma'aha 'ala sukun, maka dia dimabnikan bersamanya di atas sukun, dengan sukun. Nahwu contoh, as-salihatu yata'allamna ahkama dinihinna. As-salihatu yata'allamna ahkama dinihinna. Ya, yata'allamna. Ya. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Al-Baqarah 233. Fayata'allamna, maka yata'allamna, wa mithluhu, dan sama dengannya, yurdi'na. Ya, pada ayat wal walidatu yurdi'na. Keduanya fi'lun mudhari'un, masing-masing ada fi'lun mudhari' mabniun 'ala sukun. Littisalihi binunin niswah. Littisalihi binunin niswah. Wa nunun niswah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Ah kan? Nunun niswah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Jelas ya? As-salihatu di'irab sebagai apa di sini? Mubtada, jadi marfu'un bil ibtida'i, alamat rafi'ud dhamma adh-dhahirah 'ala akhiri. Kemudian yata'allamna sudah di'irab tadi fi'lun wa fa'il. Ya? Yata'allam mabni 'ala sukun litisali bi nunin niswah, ini syahidnya. Nun niswah dhamir muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian ahkama mansubun bil fi'li maf'ulun bihi, alamat nasbihi madha? Al-fathah Allah adh-dhahirah 'ala akhiri, wa huwa mudaf dini mudaf ilaih majrurun bil mudaf, wa huwa mudaf walha mudaf ilaih dhamir muttasil mabni 'ala al-kasri fi mahalli jarrin bil mudaf, wa nun alamatu jam'il ina. Tamam. Aina khabar as-salihat? As-salihat mubtada. Aina khabaru? Jumlah fi'liyah yata'allamna. Al-jumlah min al-fi'l fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Naam. Al-walidatu sama sebagai fa'il. Tayyib. Kemudian sama, yakni i'rabnya sama. Yurdi'na al-jumlah fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Dahina min hadha. Wa in ittasalat bi nunut tawkid. Apabila bersambung dengannya nunut tawkid, khafifatan kanat aw thaqilatan, baik nun tawkid itu khafifah, ya. Ringan, ya, khafifah itu ringan, yakni atau saqilah atau dia berat, yakni ditasdid. Bunya ma'a 'ala al-fath, dimabnikan bersamanya di atas al-fath. Nah, yang khafifah itu nun taqidnya di, yang ringan itu disukun, yang berat itu ditasdid. Nah, nahwu la yaktubanna Zaidun darsahu. La yaktubanna Zaidun darsahu. Wala yajtahidan fi mudhakaratihi. Wa qawlihi ta'ala la yusjananna wa la yakunan fayaktuban wa mithluhu yusjanan fi'lun mudari'un mabniun 'ala al-fathhi liittisalihi bi nun at-tawkid ath-thaqilah. Ya. Baik. Nah, jadi kita lihat yang mana nih, fayuktabanna di mana? Yani la yuktabanna Zaidun, la yaktubanna, nah, fayaktubanna wa mithluhu yusjananna. Ini dua-duanya apa? Nun taukid tsaqila bi tasydid. Jadi mabni mudhari' mabni al-fath li ittisali bi nun taukid tsaqila. Nah, adapun i'rabnya lamnya apa? Di sini dikatakan lamnya waqi'atun fi jawabi qasamin muqaddar, lihat di i'rabnya di hasiah takdiruhu wallahi. Nah, jadi la yaktubanna Zaidun darsahu, lam ini waqi'ah fi jawabi qasam, lam yang jatuhnya pada jawaban sumpah muqaddar, qasamnya muqaddar, tidak disebutkan di sini tapi muqaddar, takdiru wallahi. Jadi takdirul kalam wallahi la yaktubanna Zaidun darsahu, demi Allah sungguh Zaid benar-benar, dan ini taukid sungguh, ya, ditekankan di taukid, Zaid akan menulis pelajarannya. Nah, yaktuban mabniyun ala al-fath al-ittisali bi nun at-tawqif thaqilah. Zaidun fa'iluhu marfu'un bil fi'li yaktuban. Alamat rafi' dhamma dhahir ala akhiri. Darsahu darsa i'rabnya maf'ulun bihi mansub bil fi'li. Alamat nasbihi al-fath dhahir ala akhiri. Wa huwa mudaf. Wal ha mudafun ilayhi dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudaf. Naam. Layusjanan sama lamnya itu waqi'a fi jawabi qasam muqaddar takdiru wallah, demi Allah layusjanan, demi Allah sungguh dia akan di penjara. Ini tentang kisahnya Yusuf, ya, Nabi Yusuf. Naam. Tapi ini yusjanan mughayyir shighah, ya. Naam. Mudhari' mughayyir shighah. Bentuknya lil majhul. Jadi i'rabnya mabni 'ala al-fath li ittisali bi nun at-tawqif thaqilah fi mahalli raf'in. Naam. Baik. Nun taukid tsaqilah sendiri apa i'rabnya? Sama dengan khafifah, dia yakni dia nun huruf litaukid, yakni mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Naam. Huruf dia la mahalla lahu mabni la mahalla min i'rab. Tadi dikatakan yusjanan itu mughayyir shighah, berarti kita cari fa'ilnya atau naibul fa'ilnya? Hah? Kita cari naibul fa'il. Tamam? Wa naibul fa'il madha? Naibul fa'il dhamirun mustadirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, yaitu Nabi Yusuf. Nah, diancam la yusjanan. Naam, kemudian berikutnya wa yajtahidan wa mithluhu yakunan fi'lun mudari'un mabniyun 'ala al-fath aidan, fi'lun mudari'un mabniyun 'ala al-fath aidan liittisalihi bi nun at-tawqid al-khafifah. Naam. Taukid khafifa, yani disukun. Walayjtahidan fi mudhakaratihi. Layajtahidan sama, ya. Lam waqi'a fi jawab qasam muqaddar wallahi. Layajtahidan, Allah sungguh dia akan bersungguh-sungguh fi mudhakaratihi, dalam mengulang pelajarannya. Iya. Yani mabniun ala al-fathi litisali binun taukid khafifa. Fa'ilnya yang dicari, iya. Layajtahidan fi mudhakarati. Mana fa'ilnya? Layajtahidan. Ha? Dhamirun mustadirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Kemudian fi harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Mudzakarati majrurun bi harfi jar fi. Alamatu jarri al-kasr adh-dhahir al-akhir. Kemudian wa huwa mudhar. Wal ha? Ha? Mudhafun ilayh. Mabni ad-dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal jar wal majrur fi mudhakarati wal jar majrur madha naqul mu muta'alliqun bil fi'il. Naam. Kemudian la yakunan sama i'rabnya la waqi' fi jawi qasam muqaddar wa taqdir wa taqdiru wallahi. Kan begitu ya. Ada pengawalnya bawa ataf ya. Nah. Tetapi di sini yakunan dia mutasarrif dari kana. Nah. Dan di sini naqisah. Kana naqisah ma da tarfa al-isma dan sibul khabar. Nah, jadi dhamir mustatir yang ada di dalam yakunan, dhamir mustatir jawazan takdiru huwa fi mahalli madha? Fi mahalli raf'in ismuha. Nah. Kelanjutannya min as-saghirin supaya tanpa i'rabnya. Wa la yakuna min as-saghirin. Sungguh dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang yang kecil, yang rendah, yang hina, diancam seperti itu. Nah. Nah, minas sagirin, jar majrur minas sagirin, inilah yang menjadi khabar. Naam, muta'alliq bi mahdhuf khabar. Khabar mada? Khabar ka? Khabar yakun, yani. Nah. Jelas ya? Barakallahu fikum. Wa nunut tawkidi thaqilat. ونون التوكيد ثقيلة أو خفيفة نون توكيد يعني ثقيلة أو خفيفة حرف لا محل لها من الإعراب طيب وإن اتصل بي ألف اثنين dan jika bersambung dengannya ألف اثنين ألف اثنين وإن اتصل بي ألف اثنين ألف ألف نعم jika bersambung dengannya ألف اثنين ألف اثنين دوا يا نحو يضرباني وتضربani أو واو جماعة atau واو جماعة جماعة ذكور نحو يضربون وتضربون أو ياء مخاطبة ياء مخاطبة يا نحو تضربين ياء مخاطبة عند perempuan ya. نعم yani anti mukhatabah tadribin nahwu tadribin tadribina ya jadi yadribani wa tadribani ini maksudnya alif tsnain yadribuna dan tadribuna ini maksudnya wa jamaah kemudian ya mukhatabah tadribina kana irabuhu bil hurufi la bil harakat ada na'am i'rabnya dengan huruf-huruf bukan dengan harakat-harakat. Fa huwa fi hadhihi al-amthilati maka dia pada contoh-contoh ini marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya thubutun nuni. Thubutun nun. Ya, ada ungkapan lain yaitu sabat sabatun nun, dua-duanya bisa. Thubutun nun atau sabatun nun. Nah. Wal alifu yaitu alifu thnain pada yadribani dan tadribani ya awil waw al waw pada yadribuna dan tadribuna awil ya yani ya al mukhatabah pada tadribina dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il kama sa'ati bayanuhu sebagaimana akan datang penjelasannya fi niabatin nun yani dhammah pada fungsi nun sebagai pengganti dhammah ya, nun sebagai pengganti dhamma pada tanda rafa, insyaallah taala. Jadi akan datang nanti tersendiri tentang itu. Tamam. Makanya belum diberi contoh di sini. Hanya al-afal khamsahnya saja. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Nah, coba kita beri domir di depannya biar kelihatan. Yadribani, beri apa di depan? Hu, huma, huma yad, yadribani. Tadribani, an, antuma, antuma tadribani. Yadribuna, hum yadribuna. Tadribuna, an, antum, antum tadribuna. Tadribina, anti, anti tadribina. Baik, barakallahu fikum. Niabatul wawi alid dhammah. Mau diambil sekarang atau? Hah? Cukup. Lanjut. Cukup ya? Hah? Kelihatannya pada ragu-ragu untuk lanjut. Hah? Kita semangat lanjut Ustaz. Nah, berarti sudah capek mungkin. Khair insyaallah. Nah, naktafi bihadza. Kita mulai yang baru. Fadhil jazakumullah khairan wa bihamdihi wa shukran.